إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله atas segala nikmat yang Allah limpahkan. Salat dan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan kajian kita tentang Kitabus Shalah dari kitab Al-Mulakhas Fiqhi Babun fi Sifatish Shalah. Bab tentang tata cara pelaksanaan solat. Bada an bayyana arkanas salati wa wajibatiha wa sunanaha al-qawliyata wal-fi'liyah. نريد أن نذكر صفة الصلاة المشتملة على تلك الأركان والواجبات والسنن. Setelah kita menjelaskan tentang rukun-rukun solat, wajib-wajib solat, sunat-sunat solat, baik yang bersifat qawliyah yaitu ucapan, dan fi'liyah berupa perbuatan, kita ingin menyebutkan tentang sifat solat, yakni bentuk solat yang meliputi rukun-rukun yang telah disebutkan di atas. Wajib-wajib dan sunat-sunat yang telah disebutkan. Takuna qudwatan lil muslim, agar bisa menjadi contoh bagi muslim. Amalan biqaulihi, mengamalkan sabdanya, kama raaitumuni usalli. Salatlah engkau melihat, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Wa ilaika siyaq dzalik. Maka ambillah redaksi berikut ini, yakni Syekh menjelaskan kepada kita secara sempurna dan ringkas bagaimana pelaksanaan sholat mulai dari awal sampai akhir, mulai dari takbir. Yang pertama, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rafa'a yadayhi wa istaqbala bi butuniha al-qiblata wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila dia salat, beliau menghadap dengan menghadap, ya, jadi terkebar. Beliau mengatakan rahimallahu taala, Nabi merangkum semua dalil-dalil. Beliau membuat rincian di sini. Yani kadang-kadang Nabi dia mengucapkan Allahu Akbar baru diangkat kedua tangannya. Kadang-kadang Allahu Akbar mengangkat tangan beriringan dengan ucapan. Kadang-kadang mengangkat tangan dulu Allahu Akbar. Kemudian mengangkat tangan, yakni setentang bahu atau setentang telinga. Ini setentang bahu, ini setentang telinga. Bukan begini. Ini banyak kekeliruan yang kita lihat. Ini setentang dada ini namanya. Ya. Ah begini. Ini salah. Ya. Dia seperti dia sedang sujud. Gimana dia sujud? Tangannya setentang bahu atau setentang telinga. Ya. Thumma yumsiku shimalahu biyaminihi wa yad'uhuma ala sadrihi. Setelah takbir, kemudian dia memegang tangan kirinya dengan tangan kanan dan dia letakkan keduanya di dada. Nah, di sini Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam kitab Sifat Salat Nabi dia rinci juga. Ya, dia rinci yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di kaf. Di kaf namanya. Atau di pergelangan. Atau di lengan, ya, atau dia genggam, dia genggam begini, atau dia genggam pergelangannya, atau dia genggam taruh di dada, ya, dada. Syekh Albani menjelaskan, meriwayatkan, apa, mengucapkan atau mencantumkan apa yang dijelaskan oleh Ishaq bin Rahawaih, diletakkan di seakan-akan dia memegang susunya. Ya, dia bisa begini, dia bisa begini. Kalau ini enggak ada nih. Ya, enggak ada. Ini kedinginan orang. Baik. Siapa lagi orang begini juga enggak? Ini sudah kita anukan salah, ya. Tapi di dada. Baik. Adapun yang kayak gini, nah ini enggak ada nih. Malahan Syekh Ibnu Utsaimin menganggap ini termasuk memegang pinggang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang memegang pinggangnya di dalam salat. Ya. Jadi berarti yang begini ini adalah salah. Atau ada lagi yang begini, memegang jantung katanya. Itu juga enggak ada. Ini adalah orang yang kadang-kadang, ya, pengajian yang tidak tahu dengan dirinya. Anda tahu enggak dengan diri Anda, katanya? Soalnya dia aja enggak tahu dengan dirinya. Gimana dia ngaji, ya? Baik. Summa istaftih. Kemudian membaca pembukaan. Doa iftitah. Walam yakun yudawimu ala istiftahi wahidin. ala istiftahin wahidin. Nabi tidak pernah menetapkan atau selalu dengan bentuk doa istiftah yang satu aja. Itu aja dipakai dari kecil sampai besar. Enggak. Akan tetapi Nabi variasikan. Faqulu istiftahat ats-tsabita anhu yajuzu listiftahu biha. Setiap doa istiftah yang telah sahih dari Nabi, maka boleh membacanya. Tapi tidak boleh disambung, tidak boleh digabungkan. Cukup satu istiftah satu. Salat berikutnya boleh diganti. Syalbani rahimahullah ta'ala, dia mengumpulkan kurang lebih ada 12 riwayat bentuk lafaz doa istiftah. 12. Nah, kalau kita bisa hafal 2 atau 3. Baik. Di antaranya subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairu. Itu diantaranya. Diantaranya adalah Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta baina al-mashriq wal-maghrib. Allahumma naqqini min khatayaya kama yunaqqa thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma ghsilni min khatayaya bil ma'i wassaji wal barad. Sampai di situ. Yang sering kita pelajari dahulu apa? Kabir Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya la syarika lahu bidzalika umitu ana awal muslimin. Sampai di situ ya. Yang kita pelajari. Baik. Ternyata ternyata itu adalah gabungan dua riwayat yang tidak sempurna. Jadi dua riwayat yang tidak sempurna nih. Yaitu penggalan yang pertama kita baca apa? Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Yang benarnya Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Berarti setelah takbir kita baca lagi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Sampai di situ sudah selesai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kita lanjutkan. Sudah cukup. Adapun yang wajah tu ditambah lagi inni wajah tu wajhiya, enggak ada ininya. Ya, saya bacakan wajah tu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardha hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allahumma antal malik la ilaha illa ant subhanaka wa bihamdika anta rabbi wa ana abduk zalamtu nafsi wa atraftu bi dhanbi faghfir li dhanbi jami'a innahu la yaghfiru dhunuba illa ant wahdini li ahsanil akhlaq لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديت والخير كله في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت أنا بك وإليك لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. Panjang ya, panjang. Mungkin dulu Allahu a'lam, mungkin untuk anak-anak dia pendekin aja lah gitu kan. Ya. Dan itu pun ada terjadi perbedaan-perbedaan dalam periwayatan. Ya. Ada perbedaan-perbedaannya. Walhasil kita rubah. Maksud kita rubah itu apa? Kalau ini terlalu panjang, yang pendek-pendek aja lah. Allahumma ba'id baina baina khotaya ya itu bisa. Subhanakallahumma bihamdik tabaraka ismuka ta'ala jadduka wa la ilaha illa ghayruk. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratu asila. Itu tiga sudah bisa kita alhamdulillah. Memvariasikan bacaan itu juga bisa membantu untuk khusyuk. Kenapa bisa membantu khusyuk? Karena ada terkiz, konsentrasi kita terhadap bacaan itu. Tapi kalau sudah lancar yo, kalau ambibia pikiran tak kemana-mana, tapi bacaan lancar juga gitulah. Jadi konsentrasinya enggak ada. Sehingga khusyuknya tidak ada. Baik. Silakan ya dilihat siapa yang mau menghafal lagi lebih banyak dari itu, ada 12 riwayat yang dicantumkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Sifatul Shalah. Baik. ثم يقول setelah dia membaca doa iftitah kemudian dia membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim kemudian bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kemudian summa yaqra'u fatihatal kitab fa idza khatamaha qala amin. Kemudian dia membaca iftitah fatihatal kitab surah Fatihah. Kalau sudah selesai, lalu dia membaca amin, dipanjangkan amin. Thumma yaqra'u ba'da dhalika suratan tawilatan taratan wa qasiratan taratan wa mutawassitatan taratan. Kemudian beliau setelah membaca Al-Fatihah, beliau membaca surat panjang kadang-kadang ya. Jadi kadang-kadang panjang, kadang-kadang pendek, kadang-kadang sedang. Wa kana yutilu al-qira'at al-fajri akthar min sa'iri shalawat. Beliau memanjangkan bacaan salat subuh lebih panjang daripada salat-salat yang lain. Itu juga namanya salat subuh itu adalah Quran. Quran al-Fajr, bacaan Fajr. Ya, inna Quran al-Fajr kana mashhuda. Sesungguhnya Quran bacaan Fajr disaksikan. Ya, jadi solat subuh itu dinamakan dengan Quran al-Fajr, karena panjangnya. Jadi sunnahnya subuh itu dipanjangkan. Wa kana yajharu bil qiraati fil fajri wa ulayaini min al-maghrib wal isya wa yusirru al-qira'ata fi ma siwa dhalik. Beliau menjaharkan bacaan di salat subuh di dua rakaat pertama di maghrib dan isya. Di salat subuh semuanya dikeraskan. Ya, ini karena dua-dua rakaat. Karena dia dua rakaat. Kemudian dua rakaat di maghrib, dua rakaat di isya yang pertama. Ya. Dan disirkan. Disirkan ini apa? Tidak dijaharkan. Apa beda sir dengan jahar? Dijahar orang lain terdengar. Disirkan yang tahu kita sendiri. Tapi bacaan kita itu komat kamit, ya, mulutnya, lidahnya, Baik. Wa kana yutilu raka'at al-ula min kulli salatin 'ala al-thani. Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjangkan rakaat pertama dari setiap salat ya atas rakaat kedua. Jadi maksudnya rakaat pertamanya lebih panjang dari rakaat yang kedua. Begitu juga rakaat kedua lebih panjang daripada rakaat ketiga. Kalau saya ada tiga rakaat, rakaat ketiga lebih panjang daripada rakaat keempat. Kemudian beliau sholat subuhnya lebih panjang, sholat zuhurnya lebih panjang daripada asar. Ya, sholat asarnya agak pendek, maghribnya agak pendek, ya, isyanya sedang. Taib, thumma yarfa'u yadayhi kama yarfa'uhuma fil istiftah. Setelah membaca surat, beliau angkat kedua tangan beliau. Hukumnya apa? Hah? Hukum angkat tangan tadi sunat. Hukum takbir Allahu Akbar. Hah? Wajib. Lihat catatan lagi, lihat catatan. Hah? Tadi kita kan menggabungkan nih. Menggabungkan ya. Kalau takbir intiqalnya hukumnya apa? Takbir intiqal kita adalah wajib. Baik, rukuk. Hah? Rukuk apa hukumnya? Oh, masih ada ikhtilaf ulama. Rukun. Baca surat sunat. Baik. Ini mengembalikan memorinya ya. Jadi mengangkat kedua tangan seperti doa dengan iftitah tadi, yaitu waktu kita takbir pertama. Thumma yaqulu Allahu Akbar. Lalu dia ucapkan Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Jangan baca Allahu Akbar. Itu salah. Allahu Akbar. Tab wa khairu raki'a. Lalu dia turun rakik, rukuk dia. Baik. Wa yad'u yadayhi 'ala rukbatayhi mutafarrijatay al-asabi'. Tangan ini dia renggangkan jari jemarinya. Kedua diletakkan kedua tangannya di lutut dengan direnggangkan jari jemari. Beda dengan kita gini, kalau takbir tidak rapat. Kalau rapat, kalau takbirnya. Tapi ketika kita ruku, lutut kita itu, ya, kita regangkan jari jemari kita. Wa yumakkinuhuma, betul-betul dia pegang kuat, ya, lututnya. Wa yamudda zahrahu, wa yamudda zahrahu, dia lebarkan, panjangkan, ya, atau dia ulurkan punggungnya. Wa ja'ala ra'sahu hiyalahu, diletakkan kepalanya di ujung, ya, sejajar. La yarfa'ahuma, la yarfa'ahu wa la yakhfidhu. Jadi ya, tidak begini, tidak juga, nah itu enggak, tidak juga, itu kayak orang, kayak apa, buaya dilalang, so kalau turunnya juji ya, ya, nah, ini enggak boleh, tidak juga di bawah, gitulah, kepalanya juga, tidak juga kepalanya ke atas, tidak juga kepalanya ke bawah, tapi diletakkan di ujungnya, ya, sejajar. Sehingga disebutkan dalam riwayat Kalau seandainya diletakkan air di punggung Nabi, air itu enggak akan ngalir. Yastaqir, tetap dia di situ. Ya, jadi kalau misalkan ada timbangan air, nah datanya. Baik. Wa yaqulu subhana rabbiyal azim. Apa hukumnya? Wajib. Ya, bacaan subhana rabbil azim wajib. Summa yarfa'u ra'sahu. Kemudian dia angkat kepalanya. Hukumnya apa tuh? Mengangkat kepalanya dari rukun. Qailan sami'allahu liman hamidah, dia mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Hukumnya apa tuh? Rukun bagi imam dan orang salat sendirian. Wa yarfa'u yadayhi kama yarfa'u ma 'indal ruku'. Dia angkat kedua tangannya sebagaimana dia angkat ketika dia mau ruku'. Hukumnya apa? Wah, sunat. Wah, masyaallah. Baik. Fa idza atadala qa'iman, apabila dia sudah berdiri sempurna, qala rabbana lakal hamd. Boleh rabbana walakal hamd, boleh pakai waw, rabbana lakal hamd juga boleh. Wa kana yutilu hadha al-i'tidal. Dia lamakan berdirinya itu. Berdirinya namanya i'tidal. Walaupun dia membacanya, yang wajibnya bacanya kayak gini apa? Rabbana lakal hamd. Itu yang wajib bacaan. Wajib itu rukun. Hah? Yang rukun di sini apa? I'tidalnya. Ukuran i'tidalnya bagaimana? Kembalinya persendian ke tempatnya. Taib, ahsantum. Thumma yukabbir wa yukhirru sajidan wa la yarfa'u yadayhi wa yasjudu ala jabhatihi wa jabhatihi wa anfihi wa yadayhi wa rukbatihi wa atrafil qadamai. Kemudian dia bertakbir. Hukumnya apa? Dia bertakbir untuk sujud. Hukumnya apa? Wajib. Takbir intiqal semuanya adalah wajib. Oke? Okay? Ada takbir. Takbiratul ihram hukumnya apa? Rukun. Summa yukabbir wa yakhru sajida. Dia sujud, turun sujud dan tidak mengangkat kedua tangannya. Ya, tidak mengangkat kedua tangannya. Fa yasjudu ala jabhatihi wa anfihi wa yadayhi wa rukbatayhi. Dalam riwayat Syekh Albani mengumpulkan, dia dapatkan sebuah riwayat bahwasanya Nabi juga pernah mengangkat kedua tangannya. Maka Syekh Albani mengatakan sekali-kali. Ya. Taib. Beliau sujud di atas jabhah, kening, kemudian anf, hidungnya, kemudian kedua tangannya, kemudian dua lutut dan ujung-ujung jari jemari kaki. Ya. Wa istaqbilu bi asabi'il yadayhi wa rijlaihi al-qiblah. Jari jemari tangannya, jari jemari kakinya diarahkan ke kiblat. Berarti kakinya begini di belakang, bukan begini. Ya, bukan begini dia, tapi begini. Ya, dia. Baik. Wa ya'tadilu fi sujud. Dia sujud dengan sempurna. Bagaimana? Wa yujafi 'adadaihi an jambaihi. Dia renggangkan pangkal lengannya dari rusuknya. Ya. Lalu belum. Wa yumakkinu jabahatahu wa anfahu minal ard. Dia sempurnakan betul-betulnya cacan. Nena. Kepalanya dan hidungnya ke lantai. Jadi hidung kita juga ikut kena lantai. Taim wa ya'tamidu ala kaffaihi. Dia bertumpu dengan kaf. Berarti ini bukan begini. Salah nih. Tapi begini. Kaf. Wa yarfa' mirfaqaihi. Dia angkat sikunya. Jadi enggak boleh gini. Ya, kalau ini kena lantai ini sama dengan ya, anjing tidur. Baik. Kemudian dia renggangkan pergelangan tangannya, pangkal lengannya dari sisinya. Wa yarfa'u batnahu an fakhidaihi, dia angkat perutnya dari pahanya. Jadi tidak nempel antara paha dengan perut. Dan fakhidaihi an saqaihi, pahanya dari betis. Jadi tidak apa ini ya, dia tidak ngucungin diri ya, tapi dia renggangkan begitu. Tapi tidak juga menjeraut ya, sebagaimana dia terlalu maju ke depan. Baik. Wa kana yaqulu fi sujudihi, dia katakan dalam sujudnya subhana rabbiyal a'la. Hukumnya apa? Subhana rabbiyal a'la. Hah? Wajib. Baik. Azan hukumnya apa? Tapi kita azan dulu, kita lanjutkan. الفلاح أكبر لا إله إلا الله Kita lanjutkan. Summa yarfa'u ra'sahu qailan Allahu Akbar. Setelah dia sujud, kemudian dia mengangkat kepalanya dengan mengucapkan Allahu Akbar. Summa yafrishu rijlahu yusra wa yajlisu 'alayha wa yansibul yumna wa yad'u yadayhi 'ala fakhidayhi. Lalu dia bentangkan kaki kirinya, ya, dia bentangkan kaki kirinya, lalu dia duduk di atas kaki kirinya, dan kaki kanannya dia berdirikan, ya, dan dia letakkan kedua tangannya di atas paha. Summa yaqul Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Taib, meletakkan tangan ini boleh di paha, boleh juga di lutut. Ya. Boleh di paha dan boleh juga di lutut, memegang lututnya. Taib. Tsumma yukabbir ثم يكبر ويسجد ويصنع في الثانية مثل ما صنع في الأولى. Lalu dia bertakbir dan sujud, dia lakukan pada posisi yang kedua apa yang dia lakukan seperti yang dilakukan di waktu sujud pertama. ثم يرفع رأسه مكبرا, kemudian dia angkat kepalanya dengan bertakbir. وينهض على صدور قدميه mu'tamidan ala rukbatahi wa fakhidayhi. Maka dia bangkit dengan bertumpu ke kedua kakinya dan dua lutut dan pahanya. Ini salah satu bentuk. Ya. Syalbani mengatakan ada dengan ada namanya duduk istirahah. Duduk istirahah yaitu dia duduk setelah dia sujud, dia berdiri, duduk seperti orang duduk tasyahud, tasyahud awal. Lalu setelah itu baru berdiri. Duduk istirahah ini hukumnya adalah sunat. Kemudian cara berdirinya ada dua. Berdiri dengan ya bertumpu dengan kedua tangannya, yaitu dengan seperti dia membuat ajon apa, membuat adonan ajin, dia bertumpu, ya, atau dia mengangkat tangannya kemudian dia bertumpu dengan lututnya, berarti tangannya dulu naik baru lututnya. Kalau yang satu lagi dia bertumpu ke tangannya, berarti dia mengangkat lututnya dulu, kemudian baru tangannya. Sebegitu juga ketika turun dari berdiri menuju ke tempat sujud, boleh lutut dulu, boleh juga dua tangan. Ini adalah khilaf ulama, ya, yang terjadi sejak dahulu. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya, mana yang dahulu, lutut dulu atau tangan dulu? Kata beliau, kedua-duanya riwayatnya boleh, ya, tidak perlu disalih dipertentangkan. Taib, faidha istatamma qa'iman, apabila dia sudah sempurna berdiri, akhadha fil qira'ah, mulailah membaca bacaan untuk rakaat yang kedua. Wa yusalli rakaat tsaniyah kal ula, dia kerjakanlah rakaat kedua seperti dia kerjakan rakaat pertama, hanya saja tidak perlu dia membaca doa iftitah. Doa iftitah itu adalah untuk pembukaan solat. Baik, rakaat pertama dari tarawih rakaat yang keempat. Rakaat pertama dalam sholat tarawih di rakaat yang keempat, baca doa iftitah atau tidak? Paham gak soal? Rakaat kedua pada rakaat keempat, rakaat keempat, rakaat ketiga, maksudnya adalah empat rakaatnya, atau maksudnya empat keempat lah maksud saya nih. Ini pada dua, dua, dua, dua. Baik. Rakaat pertama di sini pada empat, dua yang keempat maksudnya, dua yang keempat. Apakah doa iftitah baca? Hah? Baca iya enggak? Iya, iya enggak, iya enggak. Baik, kalau tidak misalkan ini dua rakaat pertama, kemudian kita salam naik ke rakaat ke dua yang kedua. Pada rakaat pertama ini kita baca iftitah enggak? Hah? Ini sholat tarawih, ini sholat tarawih. Hah? Baca. Kenapa? Ini adalah iftitahnya untuk rakaat kedua, untuk yang kedua. Karena yang sholat itu mulai dari takbir sampai salam, berarti selesai. Kemudian ulang lagi takbiratul ihram, berarti mulai lagi sholat yang baru. Ya. Akan tetapi di dalam sholat, sholat dua rakaat atau empat rakaat dan seterusnya, setiap berdiri tidak baca doa iftitah. Doa iftitah hanya di awal dalam sholat tersebut. Baik. Jadi rakaat kedua tidak perlu dia baca doa iftitah, tapi disunatkan bagi dia untuk baca ta'awud, kemudian adalah bismillah. Ya, disunatkan bagi dia untuk baca itu. Kemudian dia membaca Al-Fatihah adalah wajib, kemudian membaca surat hukumnya adalah sunat, kemudian dia bertakbir. Bertakbir hukumnya apa? Takbir hukumnya adalah wajib. Kemudian angkat ke tangannya, punya sunat, kemudian dia ruku, hukumnya rukun. Kemudian dia mengangkat kepalanya dari ruku, hukumnya apa? Rukun. Taib. Dan seterusnya sampai ke duduk untuk tasyahud, ya, untuk tasyahud awal. Tsumma yajlisu li tasyahudil awal muftarishan kama yajlisu baina sajadatain. Kemudian dia duduk iftirash sebagaimana duduk di antara dua sujud. Wa yad'u yadahu al-yumna 'ala fakhdhi al-yusra. Al-yumna. Tsumma yad'u yadahu al-yumna 'ala fakhdhi al-yumna wa yadahu al-yusra 'ala fakhdhi al-yusra. Dia letakkan tangan kanan di paha kanan dan tangan kiri di paha kiri. Wa yad'u ibhama yadihi al-yumna 'ala usbi'ihi al-wusta. Kahai'atil halaqah. Kemudian dia letakkan jempolnya di jari tengah, ya. Wa yushiru bi usbi'ihi sababah, dia mengisyaratkan dengan telunjuknya. Wa yanzuru ilaiha, lihatnya ke telunjuk. Kalau dalam sholat kita melihatnya ke tempat sujud, kecuali ketika kita tasyahud. Baik. Ketika ruku mana lihatnya? Hah? Ketika ruku lihatnya ke mana? Tempat sujud. Ya, tidak melihat ke, ada orang lihat ke empu jari kaki. Salah itu. Ya, lihatnya adalah ke tempat sujud. Wa yaqul, dia ucapkan attahiyatu lillah wassalatu wattayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Boleh juga, boleh assalamu alan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, boleh, ya, wassalamu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini sampai di sini tasyahud pertama. Wa kana khaffifu hadhihi al-jilsah. Beliau ringankan duduknya ini. Baik. Sebagian ulama memandang disunatkan atau dianjurkan untuk bersalawat. Ya, dianjurkan untuk bersalawat. Cukup dengan yang wajibnya aja. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian dia bisa berdiri. Sumayan hat mukabbiran fa yusalli thalithata war rabi'ata. Kemudian dia berdiri dengan bertakbir Allahu Akbar untuk rakaat ketiga dan rakaat keempat. Dan dia ringankan wa khaffifuhuma 'alal ulayaini wa yaqra fi ma bi fatihatil kitab. Dia ringankan dalam dua rakaat ini lebih ringan daripada sebelumnya, ya, dan dia hanya baca Al-Fatihatul Kitab. Kemudian ketika berdiri angkat kedua tangan, ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar atau perkataan Ibnu Umar, sunnahnya itu adalah mengangkat tangan di sholat empat tempat: takbiratul ihram, di waktu ruku, berdiri dari ruku, dan berdiri ke rakaat ketiga. Ya. Tsumma yajlisu fi tashahhudihi al-akhir mutawarrikan. Lalu dia duduk untuk tashahhud akhir tawarruk. Yafrishu rijlahu al-yusra. Kaki kirinya ini dibentangkannya. Wa yaj'ala dhahra 'ala al-ard. Dia letakkan punggung kakinya ini ke lantai. Wan saburi jahlu yumna, kaki kanannya diberdirikan. Wayukhriju rijlahu yusra an yaminihi, kaki kirinya ditaruh di bawah dari kaki kanan. Lalu wayaj'alul alyataihi 'alal ard, pantatnya ditaruh di atas lantai. Jadi duduk langsung di panggulnya di lantai. Tsumma yatashahhadu at-tashahhud al-akhir. Kemudian dia bertasyahud dengan tasyahud akhir, wa huwa katasyahhud al-awwal, yaitu seperti tasyahud awal. Wa yazidu alaihi, dia tambah lagi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka hamidu majid, kama barak ta'ala ali Ibrahim innaka hamidu majid. Boleh juga Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidu majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barak ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidu majid. Baik, setelah dia bersalawat, wa yasta'idhu billahi min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Lalu dia membaca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnati masihid dajjal. Dari empat permasalahan dia berlindung. Kemudian wa yad'u bima warada minal ad'iyati fil kitabi was sunnah. Dia boleh berdoa dengan doa-doa yang datang dari Al-Qur'an dan sunnah setelah itu. Ya. Boleh juga dia berdoa dari dirinya sendiri, karena itu adalah waktu berdoa yang dikabulkan. Ya, begitu juga dengan ketika sujud di dalam sholat, baik sujud pertama pada rakaat pertama, atau sujud kedua pada rakaat pertama, atau sujud pada rakaat kedua atau ketiga keempat, tidak ada kekhususan untuk doa di sujud terakhir dalam sholat, enggak. Ya, yang ada adalah setiap sujud. Adapun doa setelah tasyahud, yaitu tasyahud akhir sebelum salam. Tsumma yusallimu an yaminihi fa yaqulu assalamu alaikum wa rahmatullah. Dia bersalam ke kanan. Dia mengucapkan assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa an yasarihi kadzalik, kemudian yang ke kiri juga begitu, assalamu alaikum warahmatullahi. Baik, wa ibtadi'us salam mutawajjihan ila al-qiblah, assalamu alaikum warahmatullah. Ya, dia mulai dengan assalamnya menghadap kiblat, wa yunhihi ma'a tamamil iltifat, dia selesaikan dengan sempurna menolehnya. Taib, apakah tangan kita digerakkan? Tidak. Tidak ada syariatnya, malah Nabi mengingkari. Ada orang yang salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini buka enggak? Ada yang buka juga. Ada yang enggak buka. Kenapa? Ini pintu surga, ini pintu neraka gitu. Ya, enggak ada tuh syariatnya. Ya. Tidak juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni as'aluka jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni a'udzubika minaz jahannam. Enggak ada tuh. Ya, doa itu juga enggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mulai assalamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi jangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini imamnya yang keduanya entar dibaca atau enggak nih? Keduanya dikeraskan. Ya, syariatnya sholat kita tas salamnya dua kali. Hanya perbedaan mana yang rukun. Ya. Taib. Setelah sholat, fa idza sallam, apabila dia telah salam, qala astaghfirullah thalathan. Dia ucapkan astaghfirullah tiga kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tidak juga dengan tambah astaghfirullahal azim. Apa namanya? Li wali walidayya. Ya, enggak ada. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Lalu ucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu aja. Ada bacaan yang latah kita apa? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Wa adkhna darussalam, apalagi pokoknya semuanya itu enggak ada tuh. Ya, yang ada adalah ini diriwayatkan Imam Muslim, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tsumma yadhkurullaha bima warad. Lalu dia zikir kepada Allah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal muslim wa ayyuhal muslimin, هذه جملة مختصرة مختصرة في صفة الصلاة حسب ما ورد في النصوص. Ini adalah jumlah sejumlah yakni yang ringkas dari sifat salat Nabi sesuai dengan yang datang berdasarkan nas-nas. Fa'alaika an tahtamma bi salatika ghayatul ihtimam. Maka wajib bagimu, bagi kita, untuk betul-betul memperhatikan solat kita. Ya, wa takuna solatuka muttafiqatan hasbal imkan ma'a solatin nabi. Usahakan solat kita ini sesuai dengan solatnya nabi. Berupaya kita untuk melakukannya. Faqad qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, laqad kana rakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yajullahu wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsira. Dan sungguh telah ada bagimu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagi siapa yang mengharap bertemu dengan Allah dan hari akhir dan mengingat Allah banyak-banyak. Baik, demikian yang dapat kita pelajari, kita pahami bersama. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lihat tanya jawab. Bagi kawan-kawan yang ada hadir di Masjid Al-Hakim, silakan mengirimkan pertanyaan melalui 0859727277. 0859727277. Taib, Anda mau menanyakan mengenai wudu. Apakah jumlah wudu itu dibatasi hanya sampai 3 kali saja? Iya, dibatasi. Tak boleh lewat dari itu. Faman zada, ya, man Faman zada, kata Nabi, faqad sa'a wa dhalam. Faqad asa'a wa dhalam. Sungguh dia telah berbuat jelek dan telah melakukan kezaliman. Ya. Jadi tidak boleh lebih dari 3. Maksimal 3 itu. Zakat usaha atau zakat tahunan boleh tidak dikeluarkan sebagian sebelum tahunan, setahun, atau dikeluarkan di pertengahan tahun? Boleh. Boleh, sebagiannya dikeluarkan dulu. Nanti dihitung berapa yang sudah dikeluarkan, ya, kemudian akhir tahun dihitung total semuanya, lalu ya, berapa yang sudah dikeluar dan masa berapa yang tersisa, maka kita keluarkan yang tersisa. Bagaimana hukumnya berzikir sesudah sholat fardu dalam keadaan wudu batal? Apakah boleh? Boleh. Misalkan maaf, habis wudu, habis sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, keluar angin. Maka dia boleh berzikir dalam keadaan itu karena tidak disyarakan. Lebih baik memang dia dalam keadaan berwudu. Bagaimana hukumnya sholat sunat qabaliyah asr? Disyariatkan, tapi dia tidak muakkadah. Dalam hadis keluarkan Nasa'i, Nabi SAW mengatakan, rahimallahu imra'an salla qabla al-asri arba'an. Allah merahmati seorang yang dia sholat 4 rakaat sebelum asar. Ya, ada riwayatnya. Pada saat sholat berjamaah, apakah makmum tetap mengucapkan takbir intiqal? Iya. Ya, makmum juga mengucapkan takbir intiqal, karena takbir intiqal itu semuanya yang sholat. Yang tidak dibaca oleh makmum hanyalah apa? Sami Allahu liman hamidah. Ya. Apa hukumnya menjaharkan bacaan sholat pada sholat sir seperti sholat zuhur dan asar? Oh, tidak sunnah. Tidak sunnah. Ya. Tapi sekali-sekali kalau misalkan dikeraskan sedikit enggak boleh. Tapi kalau dari awal sampai akhir dipanjangkan, dikeraskan semuanya, sholatnya sah. Ya, tapi tidak sesuai dengan sunnah. Sunnahnya adalah disirkan. Begini Ustaz, kami menyadari bahwa tulisan kami atau catatan kami, huruf yang kami tulis itu bagian sebagian ada kerancuan atau rusakkah akidah kami, yang mana kami selama ini membuat huruf sebuah huruf T kecil persis seperti lambang salib. Begitu Ustaz, jadi apakah kami terjerumus di dalam akidah yang menyimpang Ustaz dan menjadi Islam ini berdosa? Enggak. Ya, ya kalau enggak mungkin aja huruf T sendiri. Ya. Taib. Bagaimana dengan niat? Apakah hanya di dalam hati ataukah atau apakah lafaz yang biasa kita ucapkan di Indonesia salah? Niat juga dalam hati. Di dalam hati pun tidak perlu dirangkai dengan kata-kata. Niat itu maksudnya adalah menghadirkan pikiran kita akan apa yang akan kita lakukan. Itu namanya niat, ya. Jadi tidak perlu ada, ya, tidak perlu ada ungkapan tersendiri. Assalamualaikum Buya, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah berlalu, dan semoga kita semua berada dalam petunjuknya, amin. Saya ingin bertanya Buya, ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, apa hukumnya berpuasa pada hari Ahad, Selasa, dan Rabu? Buya, boleh, gak ada larangan. Ya, tentang sholat Nabi alaihissalatu wassalam, apakah Abu Sufyan bin Harb bersaudara tentang sahabat Nabi, apakah Abu Sufyan bin Harb bersaudara dengan Wahsy bin Harb? Wallahu a'lam, perlu dilihat dulu ya, perlu dilihat. Baik, ditandai. Saya pernah mendengar bahwa Syekh Abdul Aziz bin Baz menyatakan bahwa Syekh Albani merupakan termasuk ulama terbaik, tetapi beliau tidak masum. Apa pandangan Buya terhadap sikap merefer hukum-hukum hadis atau fikih Syekh Albani? Ya, beliau tidak masum, tapi beliau adalah ulama termasuk Syekh Albani. Syekh bin Baz mengatakan setiap tahun di awal 100 tahun itu ada pembaharu. Maka saya melihat pembaharu tahun ini atau abad ini adalah Syekh Albani, kata beliau. Ya. Adapun beliau memberikan penilaian terhadap hadis-hadis itu adalah sah-sah saja. Ya. Beliau, karena beliau berdasarkan dalil, kita lihat. Ya, kalau dalilnya kuat, kita ikuti. Kalau seandainya dalil tidak kuat, ya kita tidak ikuti. Ya, karena kita diperintahkan fa in tanaza'tu bi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Apakah boleh ketika sujud kening terhalang peci atau hidung terhalang masker? Boleh. Ya, kalau dalam khusus masker sekarang ini sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya, karena ada tujuan. Ya, ada hajah, dan kemudian adalah kening, ya dibolehkan, walaupun lebih aulanya itu tidak. Wallahu a'lam. Orang tua ana terkadang melarang melakukan hal yang mubah atau menyuruh melakukan hal yang mubah karena masih mempercayai mitos tatayur. Apakah boleh ana turuti dengan niat menuruti perintah orang tua? Baik. Kalau perkara-perkara yang mubah yang dia larang atau yang dia suruh, namun itu dalam dasarnya adalah tatayur, enggak boleh diikuti. Ya, dalam anggapan kalau memang tatayur itu enggak boleh diikuti. Karena tatayur itu beranggapan sial terhadap sesuatu. Ya, maka ini adalah dasar dia memerintah dan menyuruh, melarang dan memerintah itu adalah dasarnya tatayur. Maka kita tidak boleh mengikuti orang tua kita itu, ya. Untuk tidak mengikutinya ya bacaro lah ya. Dalam pandai-pandai kita untuk menyampaikan kepada orang tua. Taib. Bolehkah kita membaca dua bacaan tasyahud di dalam sholat 4 rakaat? Membaca dua macam tasyahud dalam 4 rakaat boleh. Misalkan tasyahudnya Ibnu Mas'ud, tasyahudnya yang keduanya adalah Ibnu Abbas, boleh. Tapi dalam satu tasyahud jangan baca dua. ya, tasyahud pertamanya tasyahud Ibn Abbas, tasyahud keduanya adalah Mas'ud misalkan, boleh. Apakah hukumnya seorang imam tidak melakukan sujud sahwi ketika terjadi kekeliruan atau penambahan pada rakaat saat sholat? Apakah makmum tetap melaksanakan sujud sahwi atau tidak? Kalau seandainya imamnya tidak tasyahud, akhirnya dia salam, seharusnya tasyahudnya sebelum salam, lalu dia salam dan tidak tasyahud, maka tidaklah diingatkan imamnya, walaupun terjadi dialog, ya. Maka kita katakan kepada beliau untuk sujud sahwi, maka sujud sahwi kita semuanya, ya, sujud sahwi ini dilakukan di setelah sholat. Begitu juga sebagaimana kita sampaikan sebelumnya adalah kalau seandainya imamnya keliru dan tidak tahu imam itu kelirunya di mana, ikuti sholatnya imam, lalu setelah salam dijelaskan kepada imam. Kalau seandainya dia adalah menyebabkan kurangnya satu rukun, berarti ditambah rakaat yang kurang rukunnya, ya, kemudian sujud sahwi setelah salam. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang dapat kita sampaikan. Masih banyak pertanyaan, ya, kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.